Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan Minhaj al-Firqati an-Najiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, dan kita telah menyebutkan poin yang ketujuh. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memasuki poin yang kedelapan. Qala rahimahullah al-firqatu an-najiyatu tahtarimu al-a'immat al-mujtahidina wala tata'assabu liwahidin minhum bal ta'khudhu al-fiqha min al-Qur'an wal-ahadith as-sahiha wa min aqwalihim jami'an idha wafaqa al-hadith as-sahih wa hadha muwafiqun likalamihim حيث أوصوا أتباعهم أن يأخذوا بالحديث الصحيح ويتركوا كل قول يخالفه. الفرقة الناجية itu adalah orang-orang yang mereka tahtarimu al-a'immat al-mujtahidin, memuliakan para a'immah, para ulama al-mujtahidin. Wala tata'assab li wahidin minhum, dan tidak berta'assub, tidak fanatik kepada seorang pun di antara mereka. Bahkan mereka mengambil fiqih dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Dan dari pendapat mereka para a'immah tersebut seluruhnya, jika mencocoki hadis yang sahih, dan ini muwafiqun likalamihim, sesuai dengan ucapan mereka tatkala mereka memberikan wasiat kepada pengikutnya agar mereka mengambil hadis yang sahih dan meninggalkan segala ucapan yang menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ucapan al-Imam Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala bahwa ciri dari al-firqatun najiyah itu adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tahtarimu al-a'immatal mustahidin, memuliakan para a'immah, para ulama al-mujtahidin, ahlul ijtihad. Dan perkara ini, memuliakan para ulama, masuk dalam kategori raddul ihsan ila man yastahiqqu bih, membalas kebaikan terhadap orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya, membalas kebaikan dari orang-orang yang mereka telah menorehkan sekian banyak kebaikan kepada umat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebalasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Sehingga dikarenakan para ulama mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa jasa dan kebaikan yang mereka berikan kepada umat manusia, menyelamatkan mereka dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, ba'da taufiqillahi jalla wa'ala, memberikan bimbingan kepada manusia, sehingga sangat pantas untuk kemudian umat manusia, kaum muslimin, memuliakan dan menghormati mereka para ulama. Sebagaimana pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala di dalam sunan beliau dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Naam. Tidak akan bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Fahada ikhwani fiddin barakallahu fikum. Memuliakan para ulama ahlul istihad, termasuk di antara sekian banyak kekhususan yang dimiliki ahlu sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan bagian dari ciri khusus yang ada pada mereka. Wabil khilafi ahlil bid'ah. Dan berbeda keadaannya dengan ahlul bid'ah. Yang termasuk di antara ciri yang begitu nampak pada mereka adalah at-ta'an, celaan, caci makian kepada para ulama. Perhatikan sebagaimana diriwayatkan al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala dengan sanadnya yang sampai kepada Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu taala, beliau menyatakan, laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada seorang ahlul bid'ah pun di dunia kecuali pasti dia membenci ahlul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajulu, ketika seseorang telah membuat sebuah perkara bid'ah, nuzi'at halawatul hadis min qalbi, maka akan dicabut manisnya hadis di dalam hatinya. Sudah tidak ada kecenderungan, tidak ada kecintaan kepada hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika seseorang telah membuat perkara-perkara bid'ah. Dan beliau rahimahullahu ta'ala Imam As-Sabuni juga meriwayatkan sebagaimana dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis dengan sanad yang sampai kepada Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hadzali rahimahullah, beliau menyatakan, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil azhar. Tanda dari ahlul bid'ah itu adalah al-waqi'atu fi ahlil azhar, mencela, mencaci maki ahlul azhar, para ulama. Demikian pula diriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah rahimahullahu taala, beliau menyatakan, haddatsani al-Yasa qala takallama Wasil bin Atha yawman. Suatu hari Wasil bin Atha berbicara, dan Wasil bin Atha kama araftum bahwa dia adalah pentolannya Mu'tazilah, haitsu i'tazala min majlisi Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ketika dia memisahkan diri dari majlisnya Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, sehingga dari perbuatan dia i'tazala tadi, memisahkan diri dan menyingkir dari majlisnya Al-Hasan al-Basri, maka pengikutnya disebut dengan orang-orang Mu'tazilah. Maka ketika dia berbicara, di mana orang-orang Mu'tazilah adalah para pengagum akal, para pendewa akal, yang tidak mau lagi merujuk kepada Alkitab dan Sunnah, Bahkan mereka lebih membanggakan akalnya dibandingkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Amr bin Ubaid, tidakkah kalian mendengar bagaimana ketika Wasil bin Atha' memaparkan sebuah permasalahan yang luar biasa dengan berbagai macam naam teori-teori yang muncul dari akal fikiran sendiri. Dan kemudian dia membandingkan dengan ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan Al-Imam Muhammad bin Sirin. Lantas dia menyatakan, tidakkah kalian mendengar? Bisa membandingkan di antara ucapan Wasil bin Atha' dengan Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin rahimahumallah, bahwasanya ucapan kedua orang ini, tatkala kalian mendengar ucapannya, penjelasan-penjelasan yang datang dari dia, kecuali sekedar membahas permasalahan haid dan nifas. Naam. Wala syak. Dan tidak diragukan bahwasanya maksud yang muncul dari ucapan hadar rajul adalah at-ta'an, celaan dan cacimakian kepada para ulama. Karena memang mereka mengajarkan umat manusia dalam perkara agamanya sampai pun tidak pernah terlewatkan naam pembahasan bahkan dalam perkara masalah haid dan nifas. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula diriwayatkan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala bahwasanya ada seorang pentolan dari ahlul bid'ah yang dia berupaya ingin meninggikan posisi ilmu kalam, ilmu filsafat dibandingkan dengan ilmu fikih. Lantas kemudian dia menyatakan bahwasanya ilmunya al-Imam Syafi'i, ilmunya Syafi'i dan Abu Hanifah, naam jumlahnya itu tidak pernah keluar dari sirwalnya wanita, dari celana dalam wanita. Wahada ta'an. Dan ini tidak diragukan adalah bentuk celaan dan caci makian kepada para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sifat ini adalah merupakan sifat yang terus berkelanjutan dan berkesinambungan sejak dahulu kala. Sehingga ini at-ta'nu fi ahli al-athar al-waqi'atu fi ahli al-hadith min simati ahli al-bid'ah, termasuk di antara ciri yang sangat nampak bagi ahlul bid'ah sejak dahulu kala. Sehingga tidak mengherankan dan bukan perkara yang menakjubkan ketika ahlul bid'ah di zaman kita ini naam mencela dan mencaci maki para ulama ar-rabbaniyun. Sebagian mereka mencaci maki para ulama dengan menyatakan bahwasanya para ulama itu adalah budaknya pemerintah. Sebagian lagi mereka menyatakan bahwasanya para ulama tersebut adalah orang-orang yang hasad. Ketika muncul para pemuda yang mulai dikenal di tengah-tengah umat manusia, yang muhadarah-muhadarahnya, kajian-kajiannya didatangi sekian juta umat, lantas kemudian muncul sikap dan sifat hasad dari para ulama ini agar tidak kemudian pamor mereka terkalahkan oleh orang-orang yang baru muncul kemarin-kemarin. Wahada ta'an. Sebagian lain mereka menyatakan bahwasanya fatwa yang muncul dari para ulama itu adalah fatwa naam karena ketakutan mereka kepada penguasa, kepada pemerintah, yang seakan-akan menunjukkan bahwasanya para ulama ini adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menyatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tetapi takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al-ulama, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan memberikan sifat khusus pada mereka dalam bentuk sifatul khasyah. Sifatul khasyah adalah rasa takut fi a'la darajatil khauf. Sifat takut yang menduduki posisi yang paling tinggi. Naam. Tayyib. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang memiliki sifatul khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Sebagian lain dari ahlul bid'ah tersebut yang mereka mencela dan mencaci maki para ulama dengan ungkapan-ungkapan bahasa bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang yang tidak mengerti fikhul waqi, yang tidak mengerti fikih realita kekinian, atau dengan bahasa lain mereka tidak mengerti thaqafah islamiyah, wawasan keislaman. Wa hadza ta'an. Perhatikan dan dengarkan semisal karya yang ditulis Dr. Safar Al-Hawali ketika dia membikin atau mengarang sebuah buku yang berjudul Wa'du Kissinger Wal Ahdaf Al-Amrikiyah Fil Khalij, Janji Kissinger. Kissinger ini adalah dulunya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menyatakan wa'du Kissinger, janji Kissinger, wal ahdaf al-amrikiyah, dan target Amerika fil khalij, di negara Teluk. Di mana? Di saat ketika Saddam Hussein al-mulhid al-kafir, tahu Saddam Hussein ya? Seorang mulhid, seorang kafir. Yang banyak sekali kaum muslimin yang tidak tahu tentang hakikat sebenarnya yang ada pada orang ini, menganggapnya sebagai pejuang dan tokoh besar Islam, yang dia adalah seorang penganut faham ba'athi komunisme. Dia sendiri menyatakan dalam bait-bait syair yang senantiasa mereka dendangkan, raditu bil ba'athi rabban la syarika lahu wa bil urubati dinan ma lahu thani. Kata mereka, orang-orang ba'athi, raditu bil ba'athi rabban, aku rida dengan al-ba'ath komunisme sebagai rab, la syarika lah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bil urubati dinan ma lahu thani, dan dengan fanatisme Arab sebagai agama yang tidak ada duanya. Wa hadza kalimatu kufrin billahi jalla wa ala. Kalimat kekufuran. Maka orang ini ketika dia membantai sekian juta kaum muslimin di Kuwait, dia presiden apa? Hah? Presiden Irak. Iya. Naam. Sekian juta kaum muslimin dibantai dengan begitu sadisnya oleh hadzal rajul. Naam. Dan para pengikutnya, para tentaranya. Lantas kemudian setelah itu dia berkeinginan untuk menyerang Baladul Haram. Berkehendak dan berkeinginan untuk menyerang Baladul Haram. Lantas kemudian para ulama yang ada di sana mengambil sebuah kebijakan hukum Karena para ulama memberikan wasiat atau memberikan petua, bimbingan dan nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah. Sehingga diambillah sebuah keputusan untuk kemudian melakukan isti'anah, meminta bantuan kepada pasukan multinasional. Naam. Dalam rangka untuk menghalau serangan dari hadar rajul al-khabith. Sehingga kemudian dengan keputusan yang diambil oleh para ulama untuk kemudian meminta bantuan kepada pasukan-pasukan multinasional, berkatalah semisal Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar dan yang lainnya, mereka menyatakan bahwasanya ini bukan semata-mata meminta bantuan kepada pasukan multinasional, tetapi ini adalah agresi militer atau penjajahan. Nah, ini adalah penjajahan. Kata mereka, bagaimana kami tidak menyatakan bahwasanya ini adalah upaya penjajahan kepada Jaziratul Arabiyah, sehingga kemudian mereka memberikan sebuah cap kepada para ulama bahwasanya mereka adalah kaki tangan Amerika. Coba kalian perhatikan kata mereka, bahwasanya keberadaan pasukan multinasional ini berada di daerah-daerah strategis Arabiyah, di bandara-bandara, di kilang-kilang minyak. Ini adalah objek-objek vital. Naam. Tentunya berdasarkan berbagai informasi yang mereka dapatkan dari media-media kafir, bahwasanya mereka, pasukan Amerika bersama dengan sekutu-sekutunya, telah berlatih khusus di Gurun Nevada. Yang kemudian dikaitkan dengan kondisi alam yang ada di Jaziratul Arabiyah, bahwasanya kondisi alam yang ada di Gurun Nevada ini persis dengan situasi dan kondisi alam yang ada di Jaziratul Arabiyah dalam bentuk padang pasir. Berarti ini memang sudah dipersiapkan sekian lama. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, antum perhatikan bahwasanya kalimat dan dendangan mereka yang senantiasa memberikan cap buruk kepada para ulama, na'am bi'annahum la yafqahuna al-waqi', bahwasanya mereka tidak mengerti fikih realita, fikih kekinian, kondisi yang terjadi, na'am di internasional, kondisi internasional mereka tidak tahu. Sampai kemudian mereka menyatakan, na'am, bahwasanya perhatikan sekarang, dan perang Teluk ini terjadi sekitar tahun 80-an, sudah 15 tahun lamanya dihalaunya pasukan Saddam Hussein al-Mulhi tadi, pasukan ini masih terus berada di sana dan tidak pernah ditarik mundur. Nah, padahal di awal tahun 90-an pasukan ini sudah mulai ditarik pelan-pelan setelah mereka bisa menghalau upaya serangan yang dilakukan oleh Saddam Hussein al-Mulhi bersama dengan bala tentaranya. Fa ikhwani fi din a'azanillahu wa iyyakum. Lah mereka dengan keputusan yang diambil oleh para ulama, tentunya mereka istinbat minal Qur'ani was sunnah. Sebagaimana sebelum Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengambil keputusan itu, bahwa bab al-isti'anah meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam rangka menghalau serangan orang kafir yang lainnya adalah perkara yang dibolehkan. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Sampai pada tingkatan mereka menyatakan dan mengklaim Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala sebagai orang tua dungu yang kafir. Unduru. Sampai dikafirkan. Sampai mereka mengkafirkan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala karena menganggap beliau berloyalitas kepada orang kafir. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga sikap ihtiramu Al-a'immatil mustahidin, memuliakan dan menghormati para ulama adalah merupakan ciri yang sangat kental yang ada pada ahlu sunnati wal jamaah. Sementara di sisi yang lainnya, bahwasanya mencaci maki dan mencela para ulama adalah ciri yang sangat kental yang ada pada ahlul bid'ah. Lalu kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, al-firqatun najiyah, bahwa al-firqatun najiyah itu adalah tahtarimu al-a'immatal mustahidin wala tata'assabu liwahidin minhum. Betapapun al-firqatun najiyah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghormati dan memuliakan para ulama, namun sikap itu tidak mengantarkan mereka kepada sikap ta'assub kepada seorang alim. Tidak fanatik. Tidak kemudian dengan serta-merta dia membabi buta dalam mengambil pendapat seorang alim. Karena besarnya sikap ta'assub dia. Naam. Sampai pun ketika didatangkan kepada dia dalil minal Qur'ani was sunnah yang menyelisihi pendapat dia, sementara dia sudah begitu luar biasa ketergantungannya kepada syekhnya tadi, kepada imamnya, kepada ustadznya, kepada gurunya, kepada kiainya, dia menolaknya. Maka kita katakan bahwasanya sikap yang seharusnya ditampakkan kepada para ulama dalam bentuk memuliakan hati mereka tidak sampai kepada tingkatan kita berta'assub kepada atau bersikap gulu kepada mereka, wal'iyadu billah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sebagaimana sebagian para pengikut mazhab yang mereka sangat berta'assub kepada mazhab mereka dan antipati kepada mazhab yang lainnya, sampai-sampai muncul dibuat oleh muta'assib li madhabi al-imam Abi Hanifah rahimahullah, orang-orang yang berta'assub kepada madhabnya Abu Hanifah, sampai-sampai mereka membuat hadis maudhu, hadis palsu, dengan menyatakan qala Rasulullah sayakunu fi ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris asyarrun ala ummati min iblis. Akan muncul nanti di antara umatku seorang yang bernama Muhammad bin Idris al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana pengaruh yang dimunculkan al-imam Asy-Syafi'i ini kata mereka asyarrun ala ummati min iblis, lebih buruk terhadap umatku daripada buruknya iblis. Nah, ini tabaan adalah sikap ta'assub yang sangat tercela. Sikap ta'assub yang sangat tercela. Bahkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-firqatun najiyah tersebut, mereka memuliakan para a'immatul mustahidin dan tidak berta'assub kepada seorang pun di antara mereka. Bal ta'khudul fiqha minal Qur'an wal ahadith as-sahihah. Bahkan dia mengambil fiqih dari Al-Quran. Naam, dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan tentunya di samping dia mengambil fiqih dari Quran dan hadis Nabi alaihi salat wasallam yang sahih, wa min aqwalihim jami'a, dan dari ucapan mereka para ulama tersebut ketika idza wafaqal hadits as-sahih, jika sesuai dan cocok dengan hadis-hadis yang sahih. Naam. Dan ini mengambil ucapan para ulama jika sesuai dengan hadis yang sahih, kata beliau wa hadza muwafiqul likalamihi. Ini sesuai dengan ucapan mereka para ulama tersebut. Ya. Para a'immatul madzahib, para imam madzhab yang empat, bukan berarti mereka adalah orang-orang yang kemudian memerintahkan dan berwasiat kepada setiap pengikutnya untuk berta'assub kepada mazhabnya. La. Bahkan setiap a'immatul madahir tersebut, na'am, masing-masingnya adalah murid dari yang lainnya. Al-Imam Malik belajar kepada Abu Hanifah rahimahullah. Al-Imam Syafi'i belajar kepada Malik rahimahumallah. Al-Imam Syafi'i, na'am, Al-Imam Ahmad menjadi murid Al-Imam Ash'ari. Na'am. Bukan kemudian mereka adalah orang-orang yang mewasiatkan kepada pengikutnya untuk ta'assub kepada madhabnya masing-masing. Bahkan justru mereka, na'am, memberikan wasiat, memberikan bimbingan kepada pengikutnya untuk mengikuti dalil min al-Qur'ani wa sunnah dan membuang segala pendapat yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah meskipun itu pendapat mereka sendiri, para imam tersebut. Maka dengarkan bagi ucapan al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala, idha sahal hadithu fahuwa madhabi, jika telah sahih sebuah hadith maka itulah madhabku. Naam. Demikian pula al-imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawlih, setiap orang pendapatnya bisa diambil, bisa ditolak, illa sahib hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Wa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengisyaratkan kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan lafaz yang lainnya beliau menyatakan, kulluna raddun wa mardudun alaih, setiap kita bisa menolak ucapan orang lain, punya hak masing-masing. Wa mardudun alaih, dan orang lain pun juga berhak untuk menolak ucapan kita. Kecuali yang tidak boleh siapapun menolak ucapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, karena beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya kecuali berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Wa hakadha al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, demikian pula al-Imam Ahmad ibn Hanbal mewasiatkan kepada kaum muslimin, la tuqalliduni wala tuqallidu Malikan wala Tsauri wala Syafi'i walakin khudhu mimma akhadhu, jangan sekali-kali kalian bertaklid kepadaku, jangan bertaklid kepadaku, dan jangan pula kalian taklid kepada Malik, tidak pula kepada Syafi'i, tidak pula kepada Sufyan Ats-Tsauri. Walakin khudhu mimma akhadhu, tetapi ambillah pendapat mereka dari mana mereka mengambilnya. Kalau pendapat mereka sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka terima. Tetapi tatkala pendapat mereka menyelisihi Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tolaklah. Ambil pendapat yang lainnya yang lebih mencocoki bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah yang wajib atas kaum muslimin adalah ihtiramu al-a'immatil mustahidin, memuliakan dan menghormati para ulama ahlul istihad. Dan hendaknya kita seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Naam. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka menyatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan tentu para ulama, na'am, min babi aula, mereka orang-orang yang lebih mendahului kita dalam iman, dan melalui bimbingan mereka lah ba'da taufiqillah kita bisa mengenal iman, kita bisa mengenal tauhid, kita bisa mengenal syirik, bisa mengenal sunnah, bisa mengenal bid'ah dengan bimbingan para ulama, sehingga mendoakan maghfirah, ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi para ulama, dan berdoa kepada Allah agar tidak kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan rasa ketidaksukaan, rasa kebencian dalam hati kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita dalam iman. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian poin yang berikutnya, yang kesembilan. Qala rahimahullahu ta'ala al-firqatu an-najiyah ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Fahiya tunkiru at-turuq al-mubtada'ah wal ahzab al-haddamah التي فرقت الأمة وابتدعت في الدين وابتعدت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الفرقه الناجيه itu adalah orang-orang yang ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka mereka mengingkari setiap jalan-jalan bid'ah dan ahzab, partai-partai, kelompok-kelompok yang menghancurkan agama. Na'am, allati farraqatil ummah, yang memecah belah umat. Wabtada'at fid-din, dan termasuk perkara bid'ah dalam agama adanya partai-partai, golongan-golongan dan kelompok-kelompok tersebut. Wa bata'adat an sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau. Ini ikhwan fiddin barakallahu fikum, ciri yang lainnya dari minhaj al-firqatu an-najiyah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dan perkara ini, permasalahan amar ma'ruf dan nahi munkar, adalah bentuk pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian satu umat, yad'una ilal khair, yang mereka menyeru kepada kebaikan, wa na'am, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang, mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Bahkan ketahuilah bahwasanya sifat ini, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, adalah sebuah amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji umat Islam sebagai khairu ummah. Ini di antara sifat yang menjadikan umat Islam ini sebagai khairu ummah ala sa'iril umam, ke atas umat-umat yang lainnya. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian wahai umat Islam adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana sifat yang mereka miliki? Sifat yang menjadikan mereka sebagai khaira ummah, Allah menyatakan ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian na'am memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya untuk senantiasa berupaya mengingkari kemungkaran ala qadr mastata'u, sebatas yang mereka mampu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Na'am, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat perbuatan mungkar, maka rubahlah dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bilisani." Kalau dia tidak mampu, maka dirubah dengan lisannya. "Wa illam yastati' fa biqalbi." Kalau dia tidak sanggup, maka dirubah dengan hatinya. Dan merubah dengan hati itu, "Wadzalika adhaful iman." Yang demikian itu termasuk selemah-lemah iman. Naam, adalah selemah-lemah iman. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Ingkarul munkar. Sekarang kita akan membahas masalah hukum ingkaril munkar. Hukum mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah fardu kifayah. Yang hukumnya fardu kifayah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi dalam surah Ali Imran ayat ke-104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Perhatikan Allah menyebutkan di awal ayat dengan kalimat perintah, "Wal takum minkum." Hendaknya ada di antara kalian, dan min di sini adalah min tab'idiyah. Min yang menunjukkan sebagian. Fahamin ya? Min yang menunjukkan sebagian orang. Naam. Dikatakan al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, "Wal maqsud min hadhihi al-ayah." Dan yang dimaksudkan dari ayat ini adalah "an takuna firqatun minal ummati mutasaddiyatan li hadha asy-sya'an." Naam. Hendaknya ada sebuah kelompok dari umat ini yang mereka tampil untuk mengingkari kemungkaran. Naam. Bagaimana bentuknya? Di antara bentuknya adalah seperti dalam bentuk iqamatul hujjah alal mukhalifin. Menegakkan hujjah kepada orang-orang yang menyelisihi manhaj yang benar, akidah yang sahihah. Yang seperti ini tidak setiap orang untuk tampil memikul beban tersebut. Tetapi yang tampil berada di garda terdepan adalah para ulama, ahlul hujjah, yang mereka menjelaskan kepada umat kebatilan-kebatilan yang ada dari orang-orang yang menyelisihi syar'i tersebut. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Naam, ketika sebagian telah tampil melakukannya, maka saqata 'anil akharin, maka kewajiban tersebut gugur dari yang lainnya. Kemudian sisi atau keadaan yang kedua adalah fardu ain. Ingkarul munkar yang hukumnya fardu ain. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga telah kita bacakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanih. Fa illam yastati' fa biqalbih." Naam. "Wa dzalika adhafu al-iman." Dikatakan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, "Tsumma innahu qad yata'ayyan." Kemudian terkadang ingkarul munkar itu hukumnya fardu ain. Yani maksudnya adalah al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar terkadang hukumnya berada pada posisi fardu ain. Kondisinya adalah seperti seseorang yang ada di sebuah tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatan mungkar itu terjadi kecuali oleh dia. Maka berarti di saat itu hukum untuk mengingkari kemungkaran ini sifatnya fardu ain bagi orang tersebut. Atau ada sebuah kemungkaran yang terjadi sementara tidak ada yang bisa untuk menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi kecuali dia. Naam, maka di saat itu hukum mengingkari kemungkaran tersebut fardu ain bagi orang tersebut. Termasuk dalam kategori yang masuk dalam jenis fardu ain adalah kewajiban atas setiap kepala rumah tangga atas berbagai macam kemungkaran yang terjadi dalam anggota keluarganya. Naam, sudah. Tayib, ini hukumnya fardu ain. Kemudian ikhwan fiddin barakallahu fikum, upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar manusia berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Wa insyaallahu ta'ala akan kita sebutkan pada kajian berikutnya. Biidnillahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.